Thank you.

Losari lo asenang Kana sewa waktu ula ojoka joka riwirina tasi losariro asena kita nak darah tudang ale ale cawa cawa caperu mangolori ale Pulau Manda Peri masih ring mana taro jala bayi no pale wasengi anadara Pulau Manda Peri masih ring mana taro jala Sirik makna taro Jala bayi ropale Masih rik makna taro Jala bayi ropale Masih rik makna taro.